Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, di antara amalan besar yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan hakikatnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hamba-Nya untuk melakukan amalan besar tersebut, yaitu adalah amalan addu'a wal ilhahu fid du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh di dalam permintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati keadaan mereka, orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal, di antara sifat mereka adalah yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka senantiasa berdoa kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, diberikan sifat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, khaufa wa tama'a, doa yang mereka panjatkan, permintaan yang mereka ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut, didasari rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tama'a, mengharapkan ijabah, balasan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka minta. Dan seperti yang telah saya sebutkan bahwasanya ini adalah hakikatnya merupakan perintah dari Allah Azza wa Jal untuk kita semua hamba-hamba Allah Rabbul Alamin. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'alaka 'ibadi, Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, jika ada seorang yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya sesungguhnya aku adalah zat yang sangat dekat sekali kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da', dan aku adalah zat yang senantiasa akan mengabulkan, akan mengijabah setiap permintaan yang naik kepadaku. Idza da'ani, dengan syarat tatkala hamba tersebut, tatkala pribadi muslim tadi mau mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mau meminta, maka dari mana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah apa yang mereka inginkan? Maka dalam ayat ini adalah pelajaran besar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah, memberikan permintaan-permintaan mereka, idza da'an, kalau mereka mau berdoa kepadaku. Siapa yang mau berdoa akan Allah ijabah, dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diingkari oleh zat yang maha sempurna. Falyastajibuli, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah ijabah tersebut khusus kepadaku. Jangan kalian minta kepada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk perbuatan kesyirikan. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan senantiasa kalian beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan ar-rusyd, pahala, petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di ayat yang lain dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, agar senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni, wa qala rabbukum, Rabb kalian telah berkata kepada segenap kaum muslimin, ud'uni, memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permintaan-permintaan kalian. Dan ayat ini telah ditafsirkan dan dijelaskan oleh para ulama, dan saya ingin nukilkan di sini adalah perkataan Al-Imamul Hasan radhiyallahu ta'ala an, tatkala beliau menafsirkan ayat ini dengan ud'uni astajib lakum. Makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah i'malu wa abshiru, beramallah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, wa abshiru, dan terimalah kabar gembira. Karena kalau kita sudah berdoa, maka tidak ada pilihan lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaan-permintaan kita. Apa yang kita inginkan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fa innahu haqqun 'ala Allahi 'azza wa jall ay yastajiba lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlihi. Karena ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan satu hal yang pasti tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bisa untuk memberikan segala macam bentuk permintaan-permintaan hamba-hambanya yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaziduhum min fadlih, dan bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah akan menambah ijabah tersebut. Yang mereka minta adalah poin A, B, C misalkan, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan poin-poin tambahan A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya. Wa yaziduhum min fadlih, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan balasan dan ijabah tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha kaya, yang maha mampu untuk mengabulkan dan mengijabah permintaan-permintaan hamba-hambanya. Perkataan ini dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya jilid kedua halaman ke-94. Begitu pula ada sebuah athar yang sangat baik yang dikeluarkan dari Muhammad bin Hamid alaihi rahmatullah. Beliau berkata kepada Abu Bakar Al-Warraq, ini semua para imatus salaf, imam ahli sunnati wal jamaah. Berkata Muhammad bin Hamid kepada Abu Bakar Al-Warraq, alimni syai'an, wahai imam, ajarkanlah kepadaku satu perkara. Yuqarribuni ilallahi ta'ala wa yuqarribuni minan nas. Ajarkanlah kepada aku satu perkara, satu amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah sekaligus bisa mendekatkan diriku kepada manusia, kepada sesama manusia. Faqal, maka berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq alaihi rahmatullah, amma alladhi yuqarribuka ilallahi famas'alatuh. Adapun satu amalan yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mas'alatuh, meminta kepadanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, fa inni qarib, sungguh aku dekat. Ini semakna dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Begitulah ucapan a'immatus salaf, para pendahulu kita, selalu sesuai dengan firman-firman Allah, sesuai dengan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, amalan yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah adalah engkau terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berdoa. Wa ammal ladzi yuqarribuka minan nas, adapun amalan yang bisa mendekatkan dirimu kepada manusia, fatarku mas'alatihim, tinggalkan meminta kepada mereka. Tinggalkan dari meminta-minta kepada sesama hamba Allah, sesama manusia. Tidak perlu kita meminta kepada manusia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan mengijabah setiap permintaan kita, setiap keinginan kita. Adapun manusia, kalau mereka memiliki apa yang kita minta, akan mereka berikan kalau mereka adalah orang yang baik. Akan tetapi kalau tidak, mereka akan menahan. Dan ini bukanlah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi. Di sana ada dua kesempatan. Kalau kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu pilihan, tidak ada pilihan kedua. Akan tetapi tatkala kita meminta kepada manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama seperti kita, maka pilihannya ada dua. Yang pertama, apakah dia akan memberikan ataukah tidak. Ada dua pilihan. Maka akal yang sehat akan senantiasa meminta kepada salah satu zat yang pasti dan pasti akan memberikan dan mengabulkan semua permintaan yang kita miliki. Ini saya nukil dari Syu'abul Iman, jilid yang kedua, halaman ke-35. Kemudian ada sebuah asar yang baik pula, sama dari kitab Syu'abul Iman, yang berasal dari Al-Imam Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala an, yang mana beliau di sini memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita, yang mungkin kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala agak malas untuk berdoa, agak malas untuk meminta kepada Allah Azza wa Jal, karena mungkin kita belum melihat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala dalam 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Terlalu tergesa-gesa kita untuk mendapatkan ijabah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah. Jikalau permintaan tersebut tidak Allah Subhanahu wa taala ijabah di dunia, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan ijabah di akhirat kelak. Dan kalaulah permintaan tersebut pun tidak Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu karunia yang tidak kita sadari, yang mana itu semua lebih dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga keadaan doa seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Apakah yang pertama akan langsung diijabah di dunia, ataukah yang kedua nanti di akhirah, ataukah yang ketiga tatkala dia diberikan karunia besar tapi tidak sesuai dengan permintaannya, dan hakikatnya itu adalah lebih dari apa yang dia mohon, dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala atau alaihi rahmatullah, beliau menasihati kita semua, la tatrukud du'a, jangan sampai kalian meninggalkan permintaan-permintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amalan doa. Wala yamna'ukum minhu ma ta'lamuna min anfusikum, dan jangan kalian menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menahan pemberiannya, akan menahan ijabahnya dari kalian. Faqad istajaballahu li iblis wa huwa syarrul khalq. Sementara Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang telah mengijabah, yang telah memberikan permintaan iblis, wa huwa syarrul khalq. Padahal iblis adalah makhluk yang paling buruk. Tatkala dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin, lantas kenapa kita malu berdoa kepada Allah, atau malas berdoa kepada Allah, atau masih bertanya-tanya apakah Allah akan mengijabah, apakah tidak? Tidak akan mungkin pertanyaan itu timbul dari hati seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syarrul khalq. Iblis adalah makhluk yang paling hina, yang paling buruk. Akan tetapi bersamaan dengan itu, tatkala dia mengatakan qala andhirni ila yaumi yub'atsun, tatkala dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, andhirni ya Allah, tangguhkanlah aku ya Allah sampai hari kiamat kelak. Karena iblis sudah akan dimasukkan ke neraka Allah, akan dikekalkan di dalam nerakanya. Dia meminta kepada Allah, berdoa agar ditangguhkan, nanti saja dimasukkan ke dalam neraka Allah. Qala innaka minal mundhari. Allah ijabah keadaan iblis yang sangat buruk tadi dengan permintaan yang dia ingin tangguhkan dari masuk neraka Allah. Allah ijabah untuk nanti dimasukkan ke dalam neraka sampai hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala tegakkan. Maka kita yang lebih mulia dari iblis, karena manusia jauh lebih mulia dari iblis. Apalagi kita-kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatus sunnah. Berbeda dengan iblis yang dia adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, pun tatkala dia berdoa dikabulkan, diijabah oleh Allah Azza wa Jal. Maka kemungkinan terbesar ada pada diri kita kaum mukminin, kaum muslimin, yang meminta kepada Allah untuk diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha pemberi dan maha pengabul doa-doa dan permintaan-permintaan setiap hambanya. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Kemarin kita telah menyelesaikan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim yang dinukilkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah di dalam risalah beliau ini Asnaful Qulub, yang mana hadis tersebut berkaitan dengan faedah yang bisa dirasakan oleh seorang hamba yang mengikhlaskan amalan-amalan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan dari amalan-amalan soleh yang dia kerjakan adalah semata-mata wajah Allah Azza wa Jal, syurga Allah Rabbul Alamin. Maka itu semua akan bisa memberikan manfaat untuk dia, baik di dunia maupun di akhirah. Kita lanjutkan apa yang diucapkan dan disampaikan oleh beliau hafizahullah wara'ah tatkala menta'liq dan menjelaskan, mensyarah hadis ini. Fal awwalu wasala fil birri ila darajatin adhunnuhu la yasbiquhu ilaiha illa al anbiya. Adapun orang yang pertama, maka orang tersebut telah melaksanakan amalan besar, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dia. Yang kata beliau di sini hafizahullah wara'ah, adhunnuhu, yang aku pikir tidak ada seorang pun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampai kepada tingginya tingkat berbakti kepada kedua orang tua seperti orang yang pertama dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, kecuali mereka dari kalangan para nabi. Orang-orang biasa yang tidak mendapatkan risalah dari Allah, yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah, kata beliau, sulit mungkin bisa mengamalkan amalan soleh yang besar ini. Yang mana tatkala dia berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan hanya sekedar berbakti biasa, akan tetapi luar biasa. Dia berani mengorbankan anak istrinya yang tengah merengek-rengek di bawah kakinya, meminta susu yang telah dia perah dari hewan-hewan ternak dia, tapi tidak dia berikan, karena target utama dia adalah memberikan susu tersebut pertama kali kepada kedua orang tuanya yang sudah renta. Kata beliau hafizahullah wara'ah, aku berpikir mungkin tidak ada bisa dari kalangan hamba-hamba Allah yang mencapai derajat tinggi ini, saking dia berbaktinya kepada kedua orang tua yang dia miliki. Ma'adhunnu ahadan, aku sangat tidak menyangka ada seorang yasbiquhu yang bisa menyaingi orang tersebut ila hadzal mustawa, karena rasa bakti dia kepada orang tua sangat tinggi sekali. Wa ila hadzal khuluqul ali, dan itu mengantarkan dia untuk dia berperangai dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang tinggi, minal bir bil abawain, dengan berbakti dia kepada kedua orang tuanya. Man yastati'u ay yaf'ala mithla hadza, beliau bertanya kepada kita semua, siapa yang berani atau siapa yang bisa untuk melakukan seperti ini, rela mendengar rengekan, tangisan-tangisan anaknya, tangisan-tangisan istrinya dari awal malam sampai terbit fajar. Siapa di antara kita yang rela mendengarkan rengekan-rengekan tersebut sementara susu siap untuk diminum oleh mereka, akan tetapi dilakukan oleh orang yang pertama ini, yang mana itu semua merupakan amalan soleh yang dia harapkan hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yadhhabu tulun nahar ila ab'adi makan, yang mana keadaan dia sepanjang siang, dari pagi hingga siang, dia pergi menggembala ke tempat yang jauh. Yar'al na'am, yang dia gembala adalah unta-unta yang dia miliki. Thumma yarji' fi muntasifil lail, kemudian dia pulang ke rumahnya pada pertengahan malam, au kadza, atau sekitar itu. Wa idza bi abawayhi na'imain, dan dia mendapatkan keadaan orang tuanya sedang tidur lelap. Fayahlib fayajidahuma na'imain, dan dia memerah susu dari hewan-hewan ternak yang dia miliki, dari unta-unta yang dia miliki, akan tetapi tetap dia menemukan kedua orang tuanya sedang dalam keadaan tidur dia mendapati kedua orang tuanya, ayah dan ibunya yang sudah renta tadi, dalam keadaan tidur. Fayadhillul qadaha ala yadih, maka dia menahan gelas yang berisi susu tersebut di tangannya. Ma yuqidhuhuma, dia tidak berani untuk membangunkan ayah ibunya. Wala yaqaddam alaihima ahlahu wa malah wala malah, dan dia tidak memberikan susu tersebut kepada keluarganya, anak-anaknya yang sudah merengek-rengek. Kepada istrinya pun dia tidak berikan susu tersebut. Auladahu yatabakuna 'inda qadamihi, padahal anak-anak kecil yang dia miliki telah menangis meminta air susu tersebut di bawah kakinya. La yaltafitu ilaihim, sementara dia tega untuk tidak memberikan susu tersebut demi bakti dia kepada ayah dan ibunya, kepada kedua orang tuanya yang telah renta dan sedang tidur tadi. Kullu dhalik, dan semua itu dia lakukan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wabirran bil walidain, dan dia lakukan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Wawafa'an bihaqlihima, dan dalam rangka memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Man yaf'alu mithla hadha, man yaf'alu minna mithla hadha, siapa di antara kami atau di antara kita yang bisa melakukan hal ini? Tega mendengar tangisan anak-anak, tega mendengar tangisan istri kita untuk mengorbankan hal tersebut, dan tujuannya adalah berbakti kepada orang tua yang dia miliki. Man, kata beliau, yaf'alu minna mithla hadha, siapa di antara kita yang mampu untuk melakukan ini? Menunjukkan tentang besarnya amalan ini, dan mungkin kita sendiri tidak mampu untuk melakukan hal itu, karena itu merupakan satu hal yang sangat sulit sekali. La nastati', kata beliau. Ditegaskan di sini oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, kita tidak akan mampu melakukan itu semua. Wa hadza muntahal bir, lakin limadha, dan ini adalah tingkat kebaktian pada diri seorang anak kepada ayah dan ibunya yang paling tinggi. Muntaha, tingkatan yang paling tinggi, yang tidak ada lagi di atasnya sudah. Dia yang paling tinggi, posisinya paling tinggi keadaannya, tatkala dia berani mengorbankan dan tega melihat tangisan anak dan istrinya. Limadha, kenapa ini semua dilakukan oleh dia? Li'annahu qasada bihi wajhullah, karena yang dia harapkan hanyalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah azza wa jalla. La li'abawai, bukan yang diinginkan adalah untuk semata-mata dua orang tuanya. Fa'ala hadha kulluh ibtigha'a wajhillah, yang dia lakukan semata-mata karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah azza wa jalla telah memerintahkan untuk kita melakukan bir al-walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan bentuk realisasi bakti dia kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibunya yang sudah renta, adalah tidak memberikan air susu perah yang dia miliki kecuali pertama kali diminumkan kepada ayah dan ibunya. Ini orang yang pertama yang telah dijelaskan oleh Syekh Hafidhullah Wara'ah. Kemudian beliau masuk kepada penjelasan orang yang kedua. Adapun orang yang kedua, wahadhal insan tamakkan min hadhil mar'ah, orang ini sudah sangat bisa untuk berbuat apa yang dia mau kepada wanita tersebut. Wa kana yastati'u ay yaf'ala biha ma yurid, dan dia dalam keadaan mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Lakinnahu tarakaha lillah, akan tetapi dia tinggalkan itu semua lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fafatama nafsah min hadhihi syahwah al-jamihah, maka dia singkirkan hawa nafsu yang ada pada dirinya dan syahwat besar yang ada pada dirinya. Wa hadha maqamuhu sa'ab, dan keadaan ini sangatlah sulit sekali. La yunafisuhu fihi aw la yastati'uhu illa mithla Yusuf alaihi salatu wassalam, tidak bisa seorang melakukan hal tersebut kecuali seperti keadaan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang mana cerita Nabi Yusuf telah kita ketahui bersama, tatkala istri dari raja yang ada pada zaman tersebut mengajak Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam untuk melakukan hal yang tidak pantas. Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan beliau akhirnya lari menuju pintu dan terobeklah baju bagian belakang yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah paksaan dari sang wanita tersebut. Maka orang yang kedua ini keadaannya kata beliau sama seperti Nabiullah Yusuf. Sangat mungkin untuk dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, apa yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Akan tetapi itu semua dia tinggalkan karena ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amrun azimun. Ini adalah perkara yang besar kata beliau. Laisa sahlan, bukanlah perkara yang mudah. Ma sababa ihjamuhu 'anil haram? Apa sebab dia meninggalkan keharaman yang ada di depan matanya? Malladhi hajazahu ayyuwaqi al-fahishah bihadhil mar'ah? Apa pula yang menyebabkan dia menahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada wanita tadi? Illa khawfullah, kecuali rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatullah, dengan benar-benar rasa takut yang dia ilmui. Karena sang wanita tersebut mengatakan, ya Abdullah ittaqillah, wahai hamba Allah bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kalimat itu menggetarkan hatinya. Semenjak itu dia takut untuk melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala murkai, perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa tarakaha liwajhillah tabaraka wa taala, dan semata-mata dia tinggalkan amalan tadi karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fahadha min thimaril ikhlas. Ini adalah buah faedah dari keikhlasan yang dia miliki fid dunya. Tatkala dia hidup di dunia terjaga dari melakukan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirah a'zham wa a'zham indallahi tabaraka wa taala. Dan nanti tatkala di akhirah dia akan mendapatkan balasan yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi nanti di sisi Allah tabaraka wa taala. Baru di dunia balasannya adalah mereka bisa membuka celah bagi musibah yang tengah mereka dapati. Itu baru di dunia. Balasan mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan solusi dari problem yang ada di sisinya, dari masalah-masalah yang dia hadapi. Dan nanti kata beliau hafizahullah wa ra'ah, tatkala di akhirah mereka akan mendapatkan balasan yang lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kedua yang benar-benar meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan besar orang pertama adalah birrul walidain. Dia berbakti dengan bakti yang luar biasa, bukan seperti manusia secara umum hanya sekedar mencium tangan ayah ibunya, hanya sekedar memberi makan ayah ibunya. Lah, bukan itu. Dia berani korbankan anak dan istrinya. Anak dan istrinya dia korbankan demi kebaikan orang tuanya. Begitu pula orang yang kedua, dia tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dengan amalan besar yang dia miliki, khaufullah, khasyatullah, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dua amalan ini didasari dengan keikhlasan. Yang mereka harapkan dari dua amalan tersebut adalah semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala, surganya kelak nanti di yaumul qiyamah. Adapun orang ketiga dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, wa dzalikal aminul wafi. Orang yang ketiga adalah orang yang amanah, orang yang adil. Namma ajra hadzal ajir, dia bisa mengelola dengan baik upah yang telah diberikan kepada sang buruh, akan tetapi ditolak. Upah yang diberikan kepada sang buruh ditolak karena merasa terlalu sedikit. Sang buruh merasa tidak pantas untuk mendapatkan itu, seharusnya dia mendapatkan yang lebih. Tatkala si buruh itu pergi, maka apa yang menjadi upah itu dikelola dengan baik oleh sang tuan. Annahu faraqun minal bir fi ba'dir riwayat. Dalam riwayat lain yang menjadi upah dari buruh tadi adalah faraqun minal bir au minasyair. Adalah 10 kilo kurang lebih yang kita jelaskan kemarin, 10 kilo dari albir gandum ataukah asyair dari padi. Maka upah tadi tidak dia manfaatkan untuk dirinya sendiri, tapi dia kelola dengan baik dengan niat yang dia miliki. Ini adalah modal yang dimiliki oleh si buruh, modal utama atau modal awal yang dimiliki oleh sang buruh. Kawana minhu malan ibilan baqaran ghanaman abidan raqiqan. Yang mana tatkala modal awal tadi berupa 10 kilo beras kah itu, 10 kilo padi dan yang semisalnya dari upah sang buruh tersebut, maka di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya itu semua bisa menjadikan hasil yang luar biasa besarnya. dari awal tersebut, dari modal awal tersebut dia bisa mengelola dengan baik dan menghasilkan beberapa ekor sapi. Ini dalam riwayat lain. Pada riwayat Bukhari Muslim kemarin adalah baqaran wa ri'aaha, seekor sapi dan penggembalanya. Akan tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya hasil dari upah yang telah dikelola dengan baik oleh sang tuan, seorang yang amin, seorang yang amanah tadi, telah bisa menghasilkan unta-unta dan sapi-sapi serta kambing-kambing. Beberapa unta, beberapa ekor unta, beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing serta abidan wa raqiqan. Begitu pula bisa menghasilkan untuk membeli budak, baik dari kalangan laki-laki ataukah perempuan. Tsumma ja'a dzalika ba'dahin. Kemudian orang tadi, sang buruh tadi datang setelah waktu yang lama, yumkin min ba'di 20 sanah, 30 sanah, 40 sanah. Mungkin setelah 20, 30 atau 40 tahun. Li'annal awwalina kanat amaruhum tatul. Karena orang-orang dahulu yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan umur-umur yang panjang. Jadi tatkala dia ingin mendapatkan haknya, dia datang kembali kepada sang tuan setelah 20, 30, 40 tahun. Dia masih hidup dan dia masih ingat sang tuan itu. Maka dia tagih hak yang dia miliki berupa 10 kilo beras yang harusnya dia terima dahulu, akan tetapi dia tolak karena terlalu sedikit jumlahnya. Setelah 20, 30, 40 tahun lagi dia datang, yamuddullaha fi a'marihim, karena mereka adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa baqiya dahran yunammi mala hadzal ajir, maka selama itu pulalah seorang yang amanah tadi, orang yang ketiga, dia mengelola dengan baik modal awal atau upah awal dari sang buruh tersebut. Min faraqi minal aruz, 10 kilo beras itu dia kelola dengan baik, dia kelola dengan baik. Qad la yusawi illa duraihimat, yang mana hakikatnya 10 kilo tadi itu tidaklah mencapai beberapa dirham saja kurang lebihnya. Hanya beberapa dirham saja yang upah aslinya yang diberikan kepada sang budak tadi atau sang buruh tadi. Karena sedikit itu ditolaklah oleh dia. Dikelola dengan baik, wa idza biha amwalun, tatkala dikelola dengan baik tersebut, maka hasilnya adalah harta-harta yang melimpah. La awwala laha wa la akhira minal ibil, yang mana itu bisa menghasilkan beberapa ekor unta, wal ghanam, dan beberapa ekor kambing, wal baqari war raqiq, serta menghasilkan beberapa ekor sapi dan budak-budak yang bisa menggembala hewan-hewan ternak yang dihasilkan dari sesuatu yang sedikit tadi, yaitu upah dari sang buruh, upah dari sang tuan yang ditujukan kepada sang buruh. Wayatil ajir, setelah sekian lama 40 tahun lewat, datanglah buruh tersebut. Wayaqtadu hadhil asya kullaha, dan dia bisa mengambil seluruh apa yang dimiliki oleh buruh tersebut, karena itu adalah hakikatnya, adalah hak yang dimiliki oleh buruh tadi, karena dikembangkan dan dikelola dengan baik oleh seorang yang amin, seorang yang amanah dalam kegiatan dia. Lam yatruk minha syai'a, dan buruh tadi mengambil seluruh harta yang dia memang memiliki hak atas harta-harta tersebut, dan tidak ditinggalkan sedikit pun untuk sang tuan yang telah bersusah payah merawat dan menjalankan apa yang dia jalankan tadi. Wa hadza yandur limadza fa'alaka kullu hadza, dan ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa orang ketiga, sang tuan, al-amin, orang yang amanah, rela untuk diambil banyak hartanya, banyak kebunnya tadi yang berasal dari upah sang buruh? Lillahi rabbil alamin. Kenapa dia mau melakukan? Semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Man yaf'alu minna mithla hadza, siapa yang mampu melakukan hal itu di antara kita? Man yastati', siapa yang mampu, kata beliau. Qad ya'tihil ajir wa yaqul lahu li farak minasyair, mungkin tatkala seorang memiliki kedudukan yang sama, kondisi yang sama, dan datang seorang buruh setelah 20 tahun, setelah 30 tahun, setelah 40 tahun, maka sang buruh tadi menagih kepada si tuannya. Ini beliau menggambarkan keadaan kita. Mungkin saja orang tadi bisa menyebutkan atau bisa menyampaikan kepada sang buruh, itu yang menjadi hakmu, dahulu yang engkau tolak adalah farak minasyair, 10 kilo dari beras tadi. Itu yang menjadi hakmu, beberapa dirham saja hitungannya. Hanya beberapa dirham, harta yang sedikit. Dan itu merupakan hakikat dari hak awal dia. Dan sebenarnya itu bisa untuk dilakukan. Fayaqulu khudh faraqan minasy'ir. Ambillah. Kalau kita mungkin yang kata beliau keadaannya di sini, keadaan sama seperti yang dirasakan oleh orang yang ketiga tadi, mungkin kita akan berkata kepada buruh yang datang setelah 40 tahun tadi, ambil hakmu yang dulu, yang telah engkau tolak. Khudh faraqain minasy'ir. Atau kalau memang sudah berkembang luas, dan memiliki atau menghasilkan beberapa ekor kambing, unta, hewan ternak, dan serta penggembala-penggembalanya, maka mungkin kita bisa memberikan kepada dia 2 faraq, 20 kilo beras, setara dengan itu. Minasy'ir au thalatha aidan, atau mungkin kita bisa berikan dia 30 kilo. 30 kilo beras ataukah gandum ataukah padi yang bisa merupakan hak dari dia serta tambahan-tambahan dari hak yang dia miliki, karena hak awal yang dimiliki oleh buruh tadi hanyalah 10 kilo. Ammal ibil. Adapun beberapa ekor unta, bakor, sapi, ghanam, kambing, abid, hamba-hamba sahaya, penggembala-penggembala dari hewan-hewan ternak tersebut, hajat. Kullu hadhihi yadhhabu biha. Segala macam hewan ternak dan hasil dari awal upah yang dia miliki diambil dan diberikan dengan rela, dengan ikhlas kepada sang buruh tersebut. Tidaklah ditinggalkan oleh buruh tersebut kepada sang tuan kecuali beberapa harta yang sedikit, beberapa hewan ternak yang sedikit jumlahnya. Hadza min as-sa'ab, kata beliau, sungguh ini adalah sesuatu yang sulit. Al-nufus al-mu'minah, sungguh ini adalah sulit sekali dilakukan bagi mereka-mereka orang yang beriman. Orang yang beriman saja mungkin sulit untuk melakukan hal ini. Fadlan an ghairiha, terlebih siapa yang mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kondisinya sebagai kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mendapati kondisi yang demikian, mungkin sulit untuk kita berikan seluruh hasil yang telah besar tadi. Untanya, kambingnya, sapinya, semua diberikan kepada buruh tersebut. Padahal haknya hanya sekedar 10 kilo saja. Akan tetapi karena dikelola dengan baik, oleh karena itu diberikan di sini gelar al-amin, dia adalah orang yang amanah. Dengan modal awal, upah awal 10 kilo tadi, dia kembangkan usaha tersebut. 40 tahun berjalan, maka usahanya luar biasa menjadi besar, yang bisa menghasilkan unta-unta dan kambing-kambing, hewan-hewan ternak yang memiliki nilai yang besar. Dan itu semua tidak dia tahan untuk dirinya sendiri, karena dia telah letih, telah bersusah payah. Padahal kalau kita mau melihat dengan seksama, dia memiliki hak itu untuk itu semua. Akan tetapi dia korbankan, silahkan diambil, karena itu adalah hak yang kau miliki, berawal dari upah yang dimiliki dan ditolak pertama kali oleh sang buruh tersebut. Luar biasa pengorbanan yang dia miliki. Maka kata beliau di sini, hafizahullah wa ra'afa hadhihi min thimaril ikhlas. Inilah faedah dari keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min nata'ijil ikhlasi lillah, dan merupakan hasil dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasyi' an qulubin salimah. Dan tiga orang tersebut benar-benar memberikan pelajaran kepada kita bagaimana keadaan hati yang benar-benar bersih, hati yang benar-benar selamat, yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap melakukan amalan-amalan soleh. Qulubun mu'minah, hati mereka, qulubun munibah, hati mereka adalah hati-hati yang senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, murtabithah billah, yang selalu memiliki kaitan erat, hubungan yang erat kepada Allah Rabbul Alamin. Tuhibbuhu wa takhsyahu wa turaqibuh, yang mana hati tersebut akan senantiasa mencintai, akan senantiasa takut, dan akan senantiasa merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tujilluhu wa tu'adzimuh, dan hati tersebut adalah hati-hati yang selalu mengagungkan, selalu memuliakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa hadhil umur laysat bisahlah 'ala nafs, kalau tidak itu semua yang ada pada hati orang-orang tersebut, sungguh ini adalah sesuatu yang sulit, bukan perkara yang mudah untuk dilakukan oleh seorang jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa dasar atau sifat dasar, tabiat dasar dari seorang yang beriman kepada Allah atau jiwa manusia secara umum, mereka adalah tamak kepada perkara-perkara dunia. Sedikit dari mereka yang bisa berkorban kalau sudah urusan harta dunia. Wala siyama wan nafsu mayyalah lisyarr, terlebih jiwa-jiwa kita ini, kata beliau, mayyalatun lisyarr, selalu condong kepada kejelekan dan kejahatan. Tamma'ah fid dunya, jiwa yang selalu tamak, selalu rakus terhadap perkara-perkara dunia. Inna likulli ummatin fitnah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap umat itu ada fitnahnya, ada cobaannya sendiri-sendiri. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah bagi umatku adalah harta dunia. Bagaimana bisa kita merelakan hewan-hewan ternak yang jumlahnya banyak, yang merupakan hasil dari jerih payah kita selama 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun mengelola dengan baik. Akan tetapi tatkala si empunyanya datang, yang memiliki hak tersebut dari awal datang, maka dia relakan itu semua karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Selesai penjelasan beliau dari hadis yang kita bacakan kemarin, yang mana intinya adalah keadaan mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan sia-sia. Walaupun zahirnya yang kita lihat dari orang pertama rela mengorbankan anak dan istrinya. Anak-anaknya menangis dari awal malam hingga terbit fajar. Begitu pula orang yang kedua, dia korbankan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang besar yang siap dia tunaikan, yang siap dia kerjakan. Akan tetapi dia korbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang ketiga, yang dia korbankan harta benda duniawi yang dia miliki semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka orang-orang yang ikhlas secara zahir telah mengorbankan perkara-perkara duniawi, akan tetapi mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka bertiga adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya nanti di yaumul qiyamah mereka akan mendapatkan syurga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu di dunia mereka mendapatkan kemuliaan tatkala musibah yang ditimpakan kepada mereka, yang mereka terkurung di dalam goa, maka itu semua bisa mereka lewati, bisa mereka mendapatkan jalan keluarnya karena disebabkan keikhlasan-keikhlasan yang mereka bertiga lakukan. Keadaan yang sangat luar biasa, yang mana hadis ini disebutkan di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, dan kita tidak perlu meragukan lagi tentang kesahihan hadis yang dikeluarkan oleh dua imam besar tersebut. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a, hunaka ahadith fima yuqabil hadha, dan di sana terdapat pula hadith-hadith yang sebenarnya berlawanan dengan kondisi mereka orang-orang yang ikhlas, kondisi hadith-hadith yang sebelumnya kita baca, atau khususnya hadith terakhir yang kita baca yang berkaitan dengan tiga orang yang benar-benar mengamalkan sesuatu amalan soleh dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadith, kata beliau, yang hakikatnya berlawanan dengan keadaan mereka. Hadza tabayyana natijah ma yunafil ikhlas. Yang mana hadis-hadis ini akan menjelaskan kepada kita apa yang akan didapatkan dari mereka yang melakukan amalan bukan didasari dengan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajibu an nastafidu minha, atau yajibu an nastafida minha, wajib untuk kita mengambil faedah, mengambil pelajaran dari hadis-hadis yang akan disebutkan oleh beliau ini. Min dzalik, di antara hadis tersebut adalah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwala man yuqda alaihi rajulun, sesungguhnya nanti di yaumul qiyamah, pada saat Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat, awal kali, pertama kali orang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang ustushhida fi sabilillah, seorang yang sudah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dia harapkan. Fayu'ta bihi fayu'addidullahu alaihi ni'amah, didatangkanlah orang tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat-nikmatnya yang akan diberikan kepada mereka orang-orang yang mati dalam keadaan syahid karena mengharapkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berniat di dalam jihad mereka adalah meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, madza fa'alta fiha, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Fayaqul, dan dia pun mengatakan, qataltu fika hatta tushhidtu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku meninggal dalam keadaan syahid. Fayaqulullahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala membalas penjelasan dari dia, kadzabta, engkau telah berdusta. Inna ma fa'alta dzalik, sesungguhnya yang engkau lakukan ketika di dunia dari berjihad yang katanya fi sabilillah, liyuqal jari, agar engkau mendapatkan label pahlawan, label orang yang berani, qad qil, dan itu pun telah dikatakan. Namamu sekarang di dunia telah disebut-sebut sebagai seorang syahid, telah disebut-sebut sebagai seorang yang pemberani. Idhabu bih, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyeret dia. Fa umira bihi fasuhiba ilan nar faqudhifa fiha, maka Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret dan menyungkurkan orang pertama ini ke dalam api neraka. Jihad adalah amalan yang besar, akan tetapi tidak dia barengi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan hadis ini oleh beliau hafizahullah warah, rajulun qatala fi sabilillah, seorang tadi adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kama yaz'am, sesuai dengan apa yang dia fikirkan, sesuai dengan apa yang dia harapkan, yang dia lakukan adalah jihad fi sabilillah, akan tetapi hakikatnya bukan. Ustushhid, dan dia mati syahid pada peperangan tersebut, pada jihad tersebut. Wa yaqul ha anadha amama Allah tabaraka wa taala, maka dia pun berkata, inilah aku sekarang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, rabbuna alladhi ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati-hati hambanya. La yakhfi 'alaihi man tawa 'alaihi qalbu hadzal rajul, tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala apa yang diselipkan oleh orang tadi pada hatinya. Hadzal rajul alladhi huwa fi nadharin nas syahid, yang mana orang ini di pandangan-pandangan manusia adalah seorang yang syahid. Wa batal, adalah seorang pahlawan. Wa rubbama kana yuqalu fid dunya, dan terkadang dia bisa disebutkan di dunia sebagai asy-syahidu fulani, sebagai orang yang syahid. Syahid fulan, syahid si A, syahid si B. Disebutkan namanya, dibarengi di depannya dengan label atau gelar asy-syahid. Al-batal al-fulani, sang pahlawan. Dan itu telah disebutkan di depan nama dia, di tengah-tengah penduduk muka bumi ini. Qal hadza jazaa'uk, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, inilah balasanmu. Sebagaimana niat kecil yang engkau selipkan di dalam jihad fi sabilillah adalah agar dikatakan sebagai seorang yang syahid, agar dikatakan sebagai seorang yang jari, pemberani, agar dikatakan sebagai seorang batal, pahlawan. Hadza jazaa'uk, itulah balasan yang akan engkau dapatkan, kata Allah Azza wa Jalla kepada dia. Anta kafika hadzal madh, cukup bagimu pujian-pujian manusia itu. Wa hadzal itra wa hadzal thana liqal fulan jari, dan pujian-pujian yang semacam ini yang terlalu tinggi, yang mengatakan bahwasanya si fulan adalah seorang pemberani, si fulan adalah seorang pahlawan, ila akhirih al-batal, yang mana itu semua kata beliau, faqad qila dzalik, telah dikatakan kepada diri-dirinya atau kepada diri-diri mereka pada kehidupan-kehidupan duniawiyah. Hadza jazaa'uk, dan itulah balasan yang mereka dapatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ilan nar faqudhifa fiha, maka akhir dari perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikatnya untuk menyungkurkan dia ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Padahal amalannya besar, berjihad merupakan afdalul Islam, amalan-amalan yang ada di dalam Islam yang paling utama, akan tetapi tatkala tidak dibarengi dengan ikhlas, atau mungkin ikhlas tapi ada selipan niat di sana agar disebut sebagai seorang pahlawan, seorang syahid, seorang pemberani, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak bisa ditipu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui apapun yang ada di dalam hati-hati kita. Oleh karena itu, hendaknya kita jujur di dalam melakukan amalan-amalan soleh, agar itu semua menjadikan hujjah dan menjadikan pahala untuk kita, dan bukanlah menjadikan musibah serta malapetaka untuk kita nanti di yaumul qiyamah. Kemudian kata beliau, dilanjutan hadis ini, wa yu'ta biman ta'allamal ilma wal Qur'an. Ada lagi orang kedua yang nanti di hari kiamat didatangkan, yang mana dahulu ketika di dunia amalannya adalah mengajarkan ilmu dan mengajarkan Al-Quran. Fayu'addidullahu alaihi ni'amah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada dia nikmat-nikmat yang akan didapatkan dari mereka yang mengajarkan ilmu Allah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada manusia, kepada kaum muslimin nikmat-nikmat yang akan dia dapatkan. Fayuqalu lahu madza amilta fiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang tadi, apa yang telah engkau lakukan di dunia. Fayaqulu ta'allamtu fika al-Quran wa 'allamtuhu, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu. Dia mengatakan, aku telah mengajarkan Al-Quran ya Allah, aku telah belajar Al-Quran dan mengajarkannya fiik, dengan mengharapkan wajahmu ya Allah, karena ikhlas kepadamu ya Allah. Ta'allamtul ilma wa'allamtuh, dan aku pun telah belajar ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu sunnah dari Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Wa'allamtuhu, dan aku telah mengajarkannya. Faqala kadzabt, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, kadzabt, engkau telah berdusta. Innama ta'allamta al-Qur'an liyuqala qari. Engkau telah berdusta, sesungguhnya engkau mengajarkan Al-Qur'an dan mengajar Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, kadzabta, engkau telah berdusta. Innama ta'allamta al-Qur'an, sungguhnya engkau mengajar Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Yuqal qari, agar engkau dikatakan sebagai seorang qari. Ta'allamta al-ilma liqala alim wa qad qil, engkau belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia, agar engkau dikatakan sebagai seorang alim wa qad qil, dan sungguh engkau telah dikatakan sebagai seorang yang alim. Ya'ni fa hadza jazaa'uk, maksudnya adalah ini adalah balasanmu nanti. Al-ghayah allati kunta tatma'u ilaiha, tujuan yang engkau inginkan agar bisa dikatakan sebagai seorang qari, bagi penghafal Al-Qur'an, bagi pembaca Al-Qur'an, agar bisa dikatakan sebagai seorang alim, seorang ustaz, seorang guru, wal'iyadzubillah, maka itu adalah balasan yang akan engkau dapatkan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Watarmi ilaiha tahaqqaqat laka fid dunya, atau watarmi ilaiha tahaqqaqta laha fid dunya, yang mana yang engkau harapkan sudah disebutkan di kehidupan duniamu. Wa hadha huwa jazaa'uk, dan itulah balasan yang akan engkau dapatkan di dunia maupun di akhirah. Fayu'maru bih fayushaba ilan nar, maka diperintahkan kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dan disungkurkanlah wajah-wajah orang tersebut di dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Fa'ina tilawat al-Quran, maka di mana bacaan Al-Quran yang kita miliki. Wa'ina ta'limul ilm, dan di mana ta'lim, mengajarkan ilmu yang telah dia miliki. Wa'ina dhaqal kidd wa ta'ab, kemana letihnya, kemana rasa susah payah dia tatkala dia belajar ilmu dan mengajarkan itu semua. Fanas'allahu al-'afiyah wa na'udzubillah, kita mengharapkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala al-'afiyah, keselamatan baik di dunia maupun di akhirah, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak digolongkan dari jenis orang yang kedua ini, dan semata-mata kita mendapatkan karunia nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, begitu pula belajar ilmu dan mengajarkannya murni niat-niat kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan balasan dari sisi Allahu Rabbul Alami, karena tatkala yang dia miliki adalah niat agar disebut sebagai seorang alim, agar disebut sebagai seorang qari, maka itulah yang akan dia dapatkan di dunia maupun di akhirah, dalam artian ketika di akhirah tidak dia dapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka-mereka yang mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.